Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan ini ada pertanyaan titipan dari redaksi. Mohon nasihatnya Ustaz, karena saat ini kita sedang melakukan perhelatan akbar di Indonesia. Dan di antara ikhwan-ikhwan ini saling mencela Ustaz mengenai pendapat para ulama. Mohon diberikan nasihat agar kita saling legowo Ustaz menghadapi hal ini. Silakan. Ya, ini akibat daripada ketidakfahaman di dalam menghadapi perselisihan. Yang satu mengatakan tidak boleh, ya karena itu sistem kufur, ya. Yang satu mengatakan fatwa ulama mengatakan boleh kalau ada maslahat. Lalu kemudian mengatakan tidak boleh mencaci maki. Yang mengatakan boleh tuh gantian mencaci maki. Ini perkara yang menunjukkan ketidakfahaman tentang ya bagaimana menghadapi perselisihan. Karena ini masalah ijtihad, ya. Apalagi para ulama besar seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah di akhir hayatnya, ya, akhirnya beliau mengatakan sama dengan Syekh bin Baz. Demikian pula Syekh Ali Hasan, Syekh masyhur yang saya tanya langsung, ya, juga membolehkan. Maka sekali lagi, akhi, masalah ini masalah yang tidak boleh menyebabkan kita berselisih, ya. Ya sudah, jalani sendiri. Apa yang Anda fahami itu tidak boleh, silakan. Yang mengikuti pendapat para ulama besar, ya silakan. Jangan sampai kemudian menjadi apa namanya alat untuk syaitan memecah belah, ya. Karena Rasulullah bersabda, Inna syaitan qad aisa an ya'budahul musallun, walakin bitahrish bainahum. Syaitan itu sudah merasa putus asa untuk disembah oleh orang yang sholat. Tapi ada satu cara, apa itu? Dengan cara menumbuhkan benih-benih permusuhan di antara mereka. Ya, para ulama besar ya, yang sudah berfatwa ini, ya, mereka berfatwa dengan ijtihad mereka. Mereka yang tidak boleh sama sekali pun berfatwa dengan ijtihad mereka. Sesuai mereka masing-masing mempunyai hujah-hujah. Ya, maka dari itulah ya akhi, ya akhal Islam, a'azakumullah, tidak boleh kita saling mencaci maki dalam masalah ini. Para ulama kibar sudah berfatwa. Jangan kemudian kita caci mereka. Ya, saya khawatir kita termasuk orang-orang yang tidak ada bedanya dengan orang-orang yang suka mencaci para ulama. Sehingga akhirnya kita terlalu memaksakan pendapat kita. Pada Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, ketika beliau berbicara tentang masalah yang itu adalah perbedaan ijtihad yang sama-sama punya hujah yang kuat, itu tidak boleh saling memaksakan, ya, tidak boleh kita saling memaksakan, apalagi saling menyesatkan. Ini kewajiban kita, sudahlah, kita legowo, jangan saling caci, jangan saling menghardik, tidak mau salam, apalagi sampai mengeluarkan daripada manhaj yang hak misalnya. Ini semua adalah perbuatan syaitan. Kewajiban kita adalah memandang mana yang perkara yang memang itu sifatnya ijtihadiyah dan mana yang sifatnya itu adalah merupakan sebuah akidah yang tidak boleh disalahi sama sekali. Allahu a'lam, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa sering mencintai karena Allah, senantiasa menjaga ukhuwah kita fillah dan berusaha untuk sama-sama untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia, itu yang tujuan kita. Ya, berusaha untuk memberikan hidayah kepada manusia. Berusaha untuk bersama-sama mengajak manusia kepada kebenaran. Dan kita berusaha juga untuk mengharapkan semuanya karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan pengikut ataupun yang lainnya, tidak. Ya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keridhaannya, minta jalan yang terbaik buat kita. Wallahu a'lam. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.